Dan ku lihat kau ada di sana, menungguku untuk datang padamu. Jadi rajaku, dan langit pun menjadi ratunya. Dan ku lihat dirimu di sana, menungguku untuk datang padamu. Dan pasti kau kan ada di sana, menantiku untuk datang padamu. Dan datang.